Saya kelas 11 di depan, paling depan. Karena pelajaran buat khususnya buat antum ini. Jadi biar saya tahu kalian ini mencatat ataukah tidak. Depan-depan. Enggak usah malu-malu depan. Innallaha la yastahi minal haq. Depan-depan sini, Din. Saya kelas 11 yang lainnya ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Na'am bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala wa tawfiqihi, dengan memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan taufik darinya, insyaallah pada waktu yang seperti ini setiap Ahad kedua mulai pukul 10 pagi, insyaallah kita akan bersama-sama membahas, mengkaji dua kitab. Jam 10 sampai jam 11 kita akan mengkaji kitab Sahih Muslim. Kemudian dari jam 11 hingga menjelang zuhur kita akan melanjutkan kajian kita yang dahulu pernah kita kaji bersama-sama, yaitu kajian tentang kitab Lum'atu al-i'tiqad, syarhu Lum'atu al-i'tiqad, insyaallah ta'ala. Sebelumnya sengaja saya pilihkan kitab Sahih Muslim karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena dengan sering kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita juga akan sering mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola kita semuanya. Dan harapannya nanti setelah kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sadar bahwa ternyata kita memiliki seorang idola, seorang pujaan yang sangat memperhatikan kita, yang sangat menyayangi kita, yang sangat merahmati kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai karena kita tidak atau jarang atau mungkin tidak sama sekali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah menghayati, kita tidak pernah merenungi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teramat baik kepada kita. Kita jika kita tidak membaca hadis-hadis Rasulullah, mungkin saja kita tertipu bahwa di sana ada orang yang lebih keren, yang lebih hebat dibandingkan Rasulullah. Mungkin saja kita tertipu. Ya kan, generasi umat, generasi muda umat Islam sekarang kebanyakan besar, sebagian besar tertipu. Kalau yang di luar sana sudah jelas. Kalau yang di dalam pondok sebagiannya tertipu. Mereka mengambil mengambil seorang idola, mengambil seorang pujaan, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melihat pujaannya yang dia kagumi selama ini di layar televisi, di layar-layar gadget kita ketika di rumah, ya kan? Kita merasa terkagum-kagum, kita merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat, orang yang paling keren, gaya hidupnya, ya kan, cara berjalannya, pakaian yang dia kenakan, tato yang dia rajah tubuhnya, ya kan. Dia menganggap dia paling keren, paling hebat. Padahal sadar ataupun tidak, dia dijauhkan dari gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana jika kita mau berpegang teguh dengan gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam akan jaya. Umat Islam tidak mungkin akan dibantai oleh kaum kufar. Nah, kenapa pada zaman-zaman waktu-waktu akhir ini umat Islam sering dibantai, ya kan? Di Eropa, di Suriah, di Palestina, di Burma, Vietnam, ya kan? Kenapa dibantai? Ya mungkin saja salah satu sebabnya karena tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola, tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dia, untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Kemudian alasan yang kedua kenapa saya memilih kitab Sahih Muslim, karena saya ingin mengenalkan kepada generasi muda yang ada di mahat ini khususnya, demikian juga tentunya untuk yang lainnya juga, nama-nama para salaf kita, biografi, sedikit biografi ringkas tentang salaf kita. Ternyata kita itu punya 1000 pahlawan bahkan lebih, yang mereka tuh hebat-hebat perjuangannya, nggak kalah hebat seperti yang ada dalam film-film. Ya kan, mungkin sekarang kita tertipu nih, sering nonton film, kita merasa bahwa fulan al-kafir, ya, orang yang kafir itu hebat, perjuangannya hebat, wow, sampai berdarah-darah, sampai ya gitulah, sampai kita terkesima. Padahal kita punya salaf yang mereka itu juga sampai kencing darah, yang mereka sampai meminum air kencingnya sendiri. Ya perjuangannya hebat banget lah. Dan ini bukan cerita fiktif, tapi cerita nyata. Ya, cerita nyata. Maka biar antum semua nggak tertipu. Ya. Ternyata kita ini punya salaf. Ya, kan? Nanti akan disebutkan salah seorang salaf kita bernama Abu Khaitamah Zuhair bin Harb. Siapa beliau? Lahir di mana? Ya kan? Apa pujian ulama tentangnya? Apa sedikit biografi tentang beliau? Kan nanti disebutkan oleh Imam Muslim ketika beliau menyebutkan rantai mata rantai sanadnya. Nanti akan disebutkan pula seorang salaf bernama Muhammad bin Bashar. Bagaimana biografi ringkas beliau? Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Nah, yang perlu kita tiru. Nah, dan agar nanti kita tersadar bahwa ternyata masih banyak salaf kita yang belum kita ketahui sejarahnya. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang salah satu misi terbesar kaum kufar adalah menghalangi kaum muslimin untuk tidak mengenal sejarah para salaf. Ini salah satu misi terbesar. Agar generasi muda Islam itu tidak mengenal sejarah para salafnya. Demikian juga salah satu makar umat orang-orang kafir adalah agar jangan sampai orang-orang Islam itu dapat berbahasa Arab. Ini salah satu makarnya. Jadi cintailah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah termasuk dari agama kalian. Barang siapa yang tidak mencintai bahasa Arab, maka kecintaannya kepada Islam kurang. Loyalitasnya kepada Islam dipertanyakan. Benar-benar loyal enggak? Benar-benar berpegang teguh enggak dengan Islam? Nah, ini bagi mereka yang tidak senang dengan bahasa Arab. Nah, orang yang bahasanya, bahasa induknya bukan bahasa Arab, dijauhkan agar mereka tidak belajar bahasa Arab. Dan umat Islam yang bahasa induknya dengan bahasa Arab, dijauhkan sebisa mungkin bagaimana mereka itu dirusak bahasanya. Tidak lagi menjadi bahasa yang fusha. Dan agar mereka itu mempelajari bahasa-bahasa orang kafir, sehingga mereka tidak lagi bisa berbahasa Arab. Kenapa? Kalau misalkan umat Islam bisa berbahasa Arab, kenapa kok sangat ditakutkan oleh kaum kafir jika umat Islam pandai berbahasa Arab? Yang paling ditakutkan oleh kaum kafir, ketika mereka semuanya pandai berbahasa Arab, maka mereka semua pandai membaca kitab. Ketika mereka semuanya pandai membaca kitab, maka mereka akan faham sejarah umat Islam dahulu. Ketika mereka benar-benar berjaya. Ketika kaum kufar ketika itu terkalahkan oleh umat Islam. Jadi ini jangan sampai. Oleh mereka, oleh umat kafir, ini jangan sampai terjadi. Ya. Kalau generasi muda umat Islam sekarang sampai tidak mengerti sejarah para salafnya, sejarah nenek moyang mereka, maka mereka takut. Ya. Umat Islam akan kembali berjaya. Maka dimulai dari diri kita sendirilah. Sering-seringlah belajar bahasa Arab. Dan sering-seringlah belajar membaca kitab. Kemudian sering-seringlah kita membaca sejarah kehidupan para salaf kita semuanya. Nah, sehingga nanti dalam metode kita membaca kitab Sahih Muslim ini, yang saya titik tekankan, yang saya fokuskan adalah membaca mata rantai sanadnya. Kita bahas satu persatu perawi-perawi hadisnya. Adapun matan hadisnya, redaksi hadisnya, maka ya kita baca secara ringkas saja. Tidak perlu kita syarah secara meluas, karena alhamdulillah syarah-syarah hadisnya telah kita dapatkan pelajarannya pada pelajaran dari asatidah kita pada maghrib maupun kajian ahad pagi di pekan-pekan yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk pada Sahih Muslim, perlu kiranya kita dan sebelumnya juga khusus untuk kelas 10-11 wajib membawa buku tulis. Oke. Dan wajib untuk menulis sejarah ringkas perawi hadisnya. Dan pada pertemuan selanjutnya nanti pasti akan ditanya. Selain kelas 10-11 wajib enggak? Ya, sangat diasung lah. Oke, sangat diasung. Karena kalau kelas 10 khususnya kan di bawah tanggung jawab saya. Jadi saya benar-benar bertanggung jawab penuh. Dan kalau kalian enggak pinter, nanti saya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kalau misalkan kalian enggak pinter misalkan, nanti saya akan ditanya sama orang tua. Ya, orang tua kalian, kan jadi saya nanti yang repot. Maka untuk khusus untuk kelas 10 nih, wajib buat buku. Harus ada buku khusus. Oke. Untuk pelajaran Sahih Muslim. Oke. Nanti ketika disebutkan oleh alimah Muslim, haddatsana Muhammad bin Bashar, nanti akan saya sebutkan biografi ringkas beliau. Nah, itu harus ditulis. Oke. Biar kita kenal siapa salaf kita. Oke. Kelas 10 ya. Kelas 11 gimana, Rom? Wajib. Oke. Agar sebelum kita masuk pada kitab Sahih Muslim, perlu kiranya kita membahas biografi ringkas tentang Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Siapa sih beliau? Beliau lahir kapan? Meninggal dunia kapan? Nah, beliau pertama kali mendengarkan ilmu hadis umur berapa tahun? Nah, seperti itu. Oke. Berkaitan dengan biografi Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan nama dan nasab beliau. Adapun nama dan nasab beliau, seperti yang disebutkan oleh Al-Mu'alliq di sini, huwal imamul kabir, al-hafizul mujawid, al-hujjatul sadiq. Nama kunyah beliau Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kaushal Al-Qushairi An-Naisaburi Al-Arabi. Beliau adalah seorang imam Al-Kabir, imam besar, Al-Hafizul Mujawid, Al-Hafiz yang ilmunya teramat sangat luas, Al-Mujawid yang kokoh mutqin ilmunya, Al-Hujjah yang beliau ini menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala atas umat Islam. Karena dengan sebab beliau hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala tersampaikan. As-Shadiq, seorang yang jujur, terpercaya. Abul Husain, nama beliau Abul Husain, nama kunyah beliau Abul Husain. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kaushal Al-Qushairi. Al-Qushairi ini adalah nasab beliau. Suku beliau, kabilah beliau. Al-Qushairi. An-Naisaburi ini adalah nama tempat tinggal beliau, kampung beliau, kota beliau tinggal. An-Naisaburi, di beliau dinisbahkan ke kota tersebut. Nama kotanya Naisabur, sekarang di daerah timur Iran. Al-Arabi Salibatan, beliau jika dirunut garis keturunannya, maka sebenarnya beliau berasal dari keturunan orang Arab juga. Jadi asalnya beliau keturunan orang Arab. Namun kakek-kakek beliau, demikian juga beliau, lahir dan tumbuh berkembang di kota Naisabur. Naisabur itu sekarang di daerah timur Iran. Daerah timur Iran. Ahadu a'lami a'immati hadha sya'an. Beliau adalah salah seorang ulama besar di bidang ilmu ini, ilmu hadis. Wa kibarul mubarrizina fi. Beliau adalah salah satu tokoh yang menonjol di bidang ini. Wa ahlul hifzi wal itqan. Beliau ilmunya itu sangat kuat dan kokoh mutqin. Warrahalina fi talabihi ila a'immatil aqtari wal buldan. Beliau rahimahullahu taala adalah salah seorang ulama yang ketika masa menuntut ilmunya beliau terkenal rahal, sering berkelana, sering melakukan rihlah kepada guru-guru di setiap tempat dan di setiap negara. Al-Imam Muslim hafizahullah rahimahullahu taala. Kalau boribun artinya apa? Boribun? Boribun? Boribun? Oh, boribun artinya apa? Boribun? Boribun? Borobaya ribu? Borbatan? Boribun? Apa artinya boribun? Orang yang memukul. Tapi kalau borobun apa artinya? Tukang pukul. Orang yang sering memukul. Jadi kalau rahilun artinya orang yang safar. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau rahal, rahalun artinya orang yang sering melakukan perjalanan jauh. Jadi Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ketika beliau dalam masa-masa menuntut ilmu, beliau bukan seorang yang pemalas. Beliau bukan seseorang yang himmahnya itu lemah. Himmah, cita-cita beliau amatlah tinggi, amatlah mulia. Sehingga cita-cita tersebut membuat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkelana ke setiap penjuru negeri Islam di mana di situ terdapat ulama-ulama besar Islam. Ulama-ulama besar Islam. Jika beliau mendengar di kota Madinah ada seorang ulama. Okay. Beliau datang ke kota Madinah. Kemudian mendengar lagi di kota Baghdad misalkan ada seorang ulama besar. Beliau datang ke kota Baghdad. Bukan naik pesawat, bukan naik kendaraan mobil misalkan. Tapi beliau naik onta. Okay. Beliau naik onta. Jauh, harus terkadang menempuh perjalanan sebulan, dua bulan. Namun beliau jalani dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran. Wal mu'tarafu lahu bittaqaddumi fihi bila khilafin 'inda ahli al-hazq wal 'urfan. Yang mana beliau ini sangat diakui. Begitu diakui salah seorang yang terdepan dalam bidang ilmu ini. Tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Wal marju' ila kitabihi. Di mana kitabnya ini menjadi bahan rujukan. Kitab-kitab beliau menjadi rujukan umat Islam. Terkhusus kitab beliau, kitab Sahih Muslim. Wal mu'tamadu alaihi fi kullil azman. Di mana kitab beliau, terkhusus kitab Sahih Muslim, menjadi pegangan. Azam depan azam, antum kelas 10. Biar anak bisa ngecek, kamu ini nulis enggak? Nah, karena kamu kan kelas 10, di bawah tanggung jawabnya ya azam. Al-Mu'tamad, yang menjadi pegangan umat Islam di setiap zaman. Di setiap zaman. Nah, itu pembahasan pertama tentang nama dan nasab beliau. Ibrahim Al-Muzammil. Siapa nama beliau? Abul Husain terus. Nama lengkap. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Hakim. Salam. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Ditulis ya, faedahnya ditulis. Jangan malah gambar. Agar selanjutnya Al-Mabhats Tsani, pembahasan yang kedua, Mauliduhu. Pakai nama beliau tadi saya baru belum selesai kita namanya. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kaushar Al-Qushairi An-Naisaburi. Pembahasan yang kedua tentang kelahiran beliau. Para ulama berselisih pendapat kapan beliau, pada tahun berapa beliau dilahirkan. Ada ulama yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan pada tahun 201 Hijriah. Ada yang berpendapat beliau lahir pada tahun 201 Hijriah. Jadi kalau misalkan kita nyatet, insya Allah gak ngantuk ya kan. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang lainnya, nanti ngantuk. Beliau dilahirkan pada tahun, ada ulama yang berpendapat beliau lahir tahun 201. Kalau 2001, tahun lahir antum kan, Zan? Ya, antum 2001. Hah? 199. Imam Muslim 201 Hijriah, bukan Masehi, Hijriah. Ada ulama yang berpendapat beliau lahir pada tahun 204 Hijriah. Ada ulama juga yang berpendapat beliau lahir pada tahun 206 Hijriah. Dan yang rajih, wallahu a'lam bishawab, beliau lahir pada tahun 206 Hijriah. Kenapa? Karena yang menukilkan ini adalah seorang ulama bernama Ibnul Akhram. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya ulama yang bernama Ibnul Akhram. Ibnul Akhram ini ketika Al-Imam Muslim meninggal dunia wafat, beliau berusia 11 tahun. Jadi mendapati masa-masa Imam Muslim. Padahal zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu umur 11 tahun itu dah ingatannya sangat kuat. Ketika ada suatu peristiwa, ini ulama-ulama salaf ya, karena mereka alhamdulillah terlindungi dari dosa, dari maksiat, dijaga sama orang tua mereka. Sehingga ingatannya sangat kuat. Nah, jadi mereka umur 11, umur 12, umur 10 tahun itu ketika mengalami sebuah peristiwa, ada sebuah peristiwa besar, mereka terus ingat. Nah, gak mudah lupa. Ini para saraf kita dulu. Jadi Ibnul Akhram ketika Imam Muslim meninggal dunia, wafat, beliau berusia 11 tahun. Jadi, ya, apa namanya, dari sekian pendapat ulama, kita lebih percaya pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Akhram rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang ketiga, berkenaan tentang sifat-sifat beliau. Baik dari sifat fisik beliau maupun sifat akhlak beliau. Adapun sifat fisik beliau, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari salah seorang murid Al-Imam Muslim bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, "Qala ra'aitu shaykhan hasanal wajhi wasiyad." Aku melihat seorang syekh, maksudnya Al-Imam Muslim, beliau ini ganteng wajahnya, tampan wajahnya. Tentunya Al-Imam Muslim tampan bukan karena beliau suka dandan berhias, bukan. Di zaman dulu enggak ada pons, ya kan. Jadi beliau bukan karena sering berhias, namun karena beliau sering berzikir kepada Allah, sering berbuat ketaatan kepada Allah, sehingga wajahnya itu berseri-seri, bersinar. Ra'aitu syaikhan hasanal wajhi wasiyab. Demikian juga bajunya bagus, rapi. Seorang muslim harusnya seperti itu. Bajunya rapi sesuai dengan sunnah Rasul, kemudian rapi. Itu seorang muslim. Kalau pilih warna antara yang bagian atas sama bagian bawah itu matching gitu loh. Pas rasi. Ini suri toladan buat kita semuanya, alimah muslim rahimahullah ta'ala. Alaihi ridaun hasan. Beliau memakai seperti selendang yang bagus. Jadi beliau kalau memakai suatu pakaian itu, pakaiannya di, ya kalau di zaman kita disetrika dulu, ya kan? Kalau di zaman dahulu almuhim kelihatannya rapi, bagus. Jadi beliau di sini, kata Abdurrahman As-Sulami, beliau tidak digambarkan memakai pakaian yang mahal, bukan. Atau memakai pakaian yang baru, bukan. Tapi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau memakai pakaian yang bagus. Yang bagus. Lama tidak masalah, yang penting rapi, bagus. Wa imamatun qad arsaha baina katifaihi. Beliau juga memakai imamah yang beliau julurkan di antara dua pundak beliau. Dua pundak jadi dijulurkan. Faqila hadza muslimun. Maka orang-orang di sekitar beliau mengatakan, ini guru kami muslim. Fataqaddama ashabus sultan, maka utusan sultan ketika itu yang ingin bertemu kepada alimah muslim, mendekat kepada alimah muslim, faqalu, mereka berkata, pada amara amirul mu'minin an yakuna muslimun ibnul hajjaj imamal muslimin. Amirul mu'minin memerintahkan agar Muslim bin Al-Hajjaj menjadi imam kaum muslimin. Faqad zamuhu fil jami', maka Imam Muslim rahimahullahu taala ditetapkan menjadi imam di Masjid Jami', Masjid Agung. Masjid agungnya kaum muslimin ketika itu. Fakabbara, maka beliau ketika waktu salat bertakbir, memulai takbir, memulai salatnya, wa shalla binnas, menjadi imam manusia, menjadi imam salat manusia. Wa naqala al-Hakim 'awwan an abihi annahu qala ra'aitu muslima ibn al-Hajjaj yuhaddithu fi khan Mahmash fa kana tammal qamah. Saya melihat Muslim bin al-Hajjaj sedang berbincang-bincang di suatu tempat bernama khan Mahmash. Fa kana tammal qamah, beliau perawakannya itu tegap. Kenapa beliau tegak perawakannya? Karena beliau juga menjaga istilahnya apa namanya, kebugaran tubuh. Maka beliau tegak. Nah, cara duduknya diperhatikan. Ini beliau dilihat ketika sudah masuk usia tua. Nah, ketika sudah masuk usia tua, beliau ketika dilihat masih badannya itu tegak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Muslim juga menjaga kesehatan tubuhnya. Menjaga kesehatan tubuhnya, bentuk fisiknya juga dijaga, namun tidak sampai melalaikan beliau dari yang lebih utama. Abyadur ra'si wal lihyah. Rambut di kepala beliau dan di janggut beliau telah memutih. Jadi rambut di kepala dan lihyah sudah putih, namun perawakan beliau masih tegap. Nah, begitu sama ya. Jadi apa namanya? Sebisa mungkin ambil waktulah 30 menit untuk olahraga, senam, nah, biar badannya tegap. Sampai masuk usia senja, masuk usia tua masih tetap tegap. Ya kan? Yurhi tarafa imamatihi baina katifaihi. Beliau menjulurkan apa namanya ujung imamahnya di antara dua pundak beliau, seperti orang Arab yang kita lihat dijulurkan. Wa amal khuluqiyah, adapun sifat beliau yang berkaitan dengan akhlak beliau, faminha, di antara sifat akhlak beliau, tentunya akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Beliau adalah orang yang mulia, senantiasa menjaga akhlak-akhlaknya. Namun di antara akhlak beliau, maqalahu Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi fi kitabih Bustanul Muhaddithin, innahu maghtaba ahadan fi hayatihi wala daraba wala syatama. Bahwa Imam Muslim rahimahullahu taala tidak pernah beliau didengar. Tidak pernah didengar dari beliau, beliau itu menghibahi seorang pun. Tidak pernah didengar, diriwayatkan bahwasanya beliau pernah menghibahi seseorang. Walau satu. Fi hayatihi. Selama hidup beliau, tidak pernah didengar dari beliau, beliau pernah menghibahi seseorang. Wala daraba wala syatama. Tidak pernah beliau memukul seseorang, tidak pernah pula beliau menghina seseorang, mencela seseorang. Menunjukkan bahwasanya betapa mulianya beliau rahimahullahu taala. Di sini juga terdapat sebuah pesan bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu jarh wa ta'dil, ketika kita mencela agama seseorang yang berkaitan dengan kehidupan agama dia, agar kita tidak mengambil ilmu dari seseorang, ilmu jarh wa ta'dil tidak dianggap sebagai perbuatan riba. Karena kita tahu bahwasanya al-Imam Muslim rahimahullahu taala itu beliau sering menyebutkan fulan ini shaduq, fulan thiqah, sedangkan fulan ini kadzab, ya kan. Ini antum melihat kitab tahdzibul kamal dan seterusnya, atau Syiar Alamin Nubala, disebutkan, banyak diriwayatkan bahwasanya al-Imam Muslim rahimahullahu taala ketika mengomentari seseorang, maka beliau terkadang mengatakan fulan kadzab, fulan dhaif. Namun ini tidak dihitung sebagai riba. Karena kalau misalkan itu dihitung sebagai riba, maka tidak ada pernyataan seperti ini bahwa alimah muslim tidak pernah menghibahi seseorang. Jadi karena al-jarh wa ta'dil tidak termasuk dalam kategori riba, maka ketika alimah muslim mengatakan fulan dhaif, fulan kadzab, bukan termasuk riba. Kemudian pembahasan yang keempat berkenaan tentang pujian-pujian para ulama terhadap al-Imam Muslim. Pujian-pujian ulama terhadap al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Bashar pernah mengatakan, "Hufadzud dunya arba'atun." Intelektualnya dunia itu cuma ada empat. Orang hufadz, orang yang luas ilmunya, orang yang mutqin ilmunya. Ulamanya dunia ada empat. Cuma ada empat, kata Muhammad bin Bashar. Abu Zur'ah bin Rai, seorang ulama bernama Abu Zur'ah yang tinggal di kota Ar-Rai. Wa Muslimun bin Naisabur, Imam Muslim yang tinggal di kota Naisabur. Wa Abdullah Ad-Darimi di Samarkand. Wa Muhammad bin Ismail di Bukhara, dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari di kota Bukhara. Jadi kata Muhammad bin Bashar, ini Muhammad bin Bashar ini gurunya Imam Muslim dan gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan Muhammad bin Bashar, hufadzud dunya ulama-nya dunia yang ilmunya sangat luas, yang ilmunya itu sangat kokoh, itu cuma ada 4, kata beliau. Yang pertama siapa Hamzah? Abu Zur'ah, tinggalnya di kota mana? Ar-Rai. Orang-orang yang tinggal di kota Ar-Rai nanti penisbahannya menjadi Ar-Razi. Maka Abu Zur'ah dikenal Abu Zur'ah Ar-Razi, gitu ya. Ini kota-kota ini semua di luar kota Arab, di luar negara-negara Arab. Wa muslimun, yang kedua al-imam muslim. Al-imam muslim di kota mana Hakim? Di kota Naisabur, oke, barakallahu fiik. Ketiga, Abdullah Ad-Darimi. Tinggal di kota mana? Dafa. Samarkan. Oke, barakallahu fiik. Kemudian yang keempat, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di kota Bukhara. Nih, hafalannya cuma ada 4. Yang diakui sama Muhammad bin Bashar cuma ada 4. Nah, salah satunya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub Ibnul Akhram Al-Hafidh. Ibnul Akhram, Ibnul Akhram tadi yang kita nukil pendapatnya tadi. Ini salah seorang ulama, namun ini hidup sepeninggal Imam Muslim rahimahullahu taala, sepeninggal Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Ibnul Akhram, "Innama akhrajatna Isabur salasatu rijal." Naisabur itu mengeluarkan ulama cuma 3 ulama. Jadi yang diakui oleh Ibnul Akhram itu cuma 3 ulama. Yang lainnya diakui, cuma yang paling menonjol itu cuma 3. Kata Ibnul Akhram. Yang pertama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Wa Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. Wa Ibrahim bin Abi Talib. Muhammad bin Yahya, Muslim bin Al-Hajjaj. Yang ketiga Ibrahim bin Abi Talib. Ini ulamanya Naisabur cuma 3 yang diakui sama Ibnul Akhram. Salah satunya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra. Beliau pernah mengatakan kana Muslimun Ibnul Hajjaj min ulama'in nas wa min awwiyatil ilmi. Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj termasuk ulama'nya manusia, ulama'nya umat Islam, dan beliau diantara seseorang yang menjadi sumber ilmu. Awiyah itu jamak dari wi'ah. Wi'ah itu apa? Bejana. Yang bejana kan dia menjadi tempat wadah air, kemudian nanti untuk diminum airnya. Jadi beliau adalah sumber ilmu. Al-Imam Muslim, kata Al-Imam Al-Farra rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Farra rahimahullah ta'ala. Dan masih banyak lagi pujian-pujian para ulama terhadap Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Terhadap Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian pembahasan yang kelima berkaitan dengan biografi beliau. Awwalu sima'ihi lil hadis. Pertama kali beliau mendengarkan riwayat hadis. Kapan beliau pertama kali mendapatkan riwayat hadis yang bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakar al-Zahabi, al-Imam al-Zahabi menyebutkan anna awwala sima'il imamil muslim, awwala sima'il imamil muslim il hadis kana fi sanati 18 min Yahya bin Yahya at-Tamimi. Pertama kali Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mendengarkan riwayat hadis, mendapatkan riwayat hadis pada tahun 218 Hijriah. Berarti umur beliau ketika itu berapa tahun? 218 beliau pertama kali mendengarkan hadis. Zufar. 12 tahun beliau pertama kali mendapatkan riwayat hadis. Antum udah berapa tahun, Zufar? 14. Hadisnya ada banyak kan? Setiap hari menghafal hadis. Wa kana umruhu waqta idzin 'ala al-qaul ar-rajih 12 sana. Dan umurnya ketika itu beliau baru 12 tahun. Jadi umur 12 tahun beliau sudah mendapatkan riwayat hadis bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu metode pendidikan para salaf, metode pendidikan para salaf zaman dahulu, itu mereka tidak diperkenankan oleh orang tuanya rihlah atau menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu sebelum mereka itu mempelajari adab-adab. Nah, ini salah satu metode pendidikan para salaf. Jadi sebelum mereka itu pergi ke majlis ilmu, diajari dulu oleh kedua orang tuanya tentang adab-adab dalam bermajlis. Adab-adab dalam bermajlis. Demikian juga biasanya ini seringnya para salaf ya, tapi enggak harus seperti itu. Ya, tidak tentu seperti itu. Kemudian nanti anak tersebut dikirim atau maksudnya disuruh pergi ke rumah kakek atau bibi atau pamannya untuk menghafal Al-Quran. Ini para salaf. Jadi nanti disuruh ke tempat kakeknya untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Atau ke bibinya, atau ke pamannya. Ini sering disebutkan para salaf. Disebutkan dalam biografi para salaf, fulan menghafal menghafal Al-Quran, selesai menghafal Al-Quran di tangan kakeknya. Fulan selesai menghafalkan Al-Quran di tangan pamannya, bibinya. Nah, ini sering. Para salaf seperti itu. Satunya paman, kakek, dan bibinya seorang yang alim dan alimah, syekh dan syekhoh. Nah, kalau misalkan kita tidak mampu, ya dititipkan di ma'had-ma'had, di madrasah-madrasah, dan seterusnya. Ini tadi pertama kali Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mendengarkan hadis. Kemudian al-mabhasus sadis, pembahasan yang keenam berkaitan dengan rihlah talabul ilmi beliau. Rihlah talabul ilmi beliau. Kanat rihlatul imami Muslim fi talabil hadis wasi'atun jiddan. Rihlah perjalanan yang ditempuh oleh al-imam Muslim dalam mencari hadis sangat luas sekali. Qasa khilalaha al-biladul islamiyah iddata marrat. Beliau berkeliling ke seluruh negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin ketika itu sepertiga dunia, bayangkan. Sepertiga dunia dikuasai oleh dikuasai oleh kaum muslimin. Al-imam muslim berkeliling. Ya, hampir kurang lebih sepertiga dunia dikeliling oleh al-imam muslim rahimahullahu ta'ala. Iddata marrat, gak cuma sekali, berkali-kali. Enggak cuma sekali tapi berkali-kali. Wa sa'ada 'ala dzalika 'uluwu himmatihi. Yang membuat beliau seperti itu, yang membangkitkan atau yang membuat beliau mampu menempuh sebegitu banyak perjalanannya, sebegitu panjang perjalanan beliau, 'uluwu himmatihi. Karena beliau memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Beliau memiliki himmah, tekad yang begitu mulia. Wa sarati zakaihi, demikian juga didukung dengan kecerdasan beliau. Didukung dengan kecerdasan beliau. Wa malihil wafir allazi hasalahu min tijaratihi. Dan beliau mampu berkeliling ke seluruh negeri Islam itu didukung pula karena beliau memiliki uang yang sangat banyak dari perdagangan beliau. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ulama itu bukan seseorang yang gemar berpangku tangan, tapi ulama itu juga bekerja mencari nafkah. Dan kita juga bisa mengambil faedah yang kedua, jika kita bisa mengatur waktu kita antara belajar dan mencari nafkah, maka insya Allah nafkah kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nafkah kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini juga terdapat pesan. Nah, bagi antum yang tinggal di ma'had ini, yang mungkin sekiranya nih, mungkin kiriman dari orang tua, uang saku kiriman dari orang tua mungkin macet. Nah, coba introspeksi diri. Nah, bulan ini misalkan belum dikirim karena orang tua belum punya uang misalkan. Coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita di pondok, di ma'had, kita malas belajar. Jadi, rezeki orang tua kita ditahan sementara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak seperti biasanya. Biasanya lancar, kenapa kok bulan ini Abi enggak bisa kirim duit, enggak bisa kirim uang. Coba kita introspeksi diri, jangan-jangan kita malas belajar. Jangan ya, pernah mengalami enggak seperti ini. Atau lancar terus, berarti antum rajin terus belajarnya. Coba kita introspeksi diri. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara saya ini rajin mengaji, rajin taklim di majlismu. Padahal saya ini cari duit kontang-panting. Dia kecukupan, kaya raya. Namun dia merasa berat. Harus mencari uang sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Wahai saudaraku, barangkali saja engkau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan saudaramu yang rajin mengaji, rajin menghadiri majelis taklim. Jadi cara antum membantu orang tua biar rezekinya lancar adalah dengan rajin belajar, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Barangkali saja tadi uang saku kita seret, misalkan kiriman belum datang dari orang tua, barangkali kita enggak mau belajar. Barangkali kita malas belajar. Coba kita renungkan atau kita hayati kehidupan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau perjalanannya yang beliau tempuh itu sangat jauh. Untuk menempuh satu perjalanan itu enggak cukup waktu sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Terkadang beliau menempuh perjalanan sebulan lamanya, dua bulan lamanya. Kalau kita pikir-pikir, kapan beliau berdagang? Ya kan? Padahal uang beliau banyak. Namun dikarenakan beliau benar-benar bisa membagi waktu, bisa memanfaatkan waktu. Kapan waktunya untuk talabul ilmi, kapan waktunya untuk mencari nafkah. Dan karena beliau juga menyisihkan waktu atau sebagian besar waktu beliau untuk talabul ilmi, maka rezeki beliau pun juga diberkahi. Rezeki beliau juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menjadi terdapat pesan juga kisah perjalanan beliau, juga ada pesan untuk kita semuanya. Apabila kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah dengan memanfaatkan rezeki dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberkahi oleh Allah dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Al-Imam Muslim ketika beliau mendapatkan uang yang cukup, beliau gunakan untuk talabul ilmi sehingga beliau dimudahkan rezeki yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, وقد سمع خلال ذلك عددا من الشيوخ. Ketika beliau rihlah talabul ilmi, mendengar dari beberapa masyayikh, guru-guru. Fafi Khurasan, di daerah Khurasan, beliau mendengar dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, guru pertama beliau di luar keluarga beliau. Tentunya Imam Muslim sebelumnya beliau belajar dari ayah beliau, dari ibu beliau, dari kakek paman beliau. Fafi Khurasan sami'a Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Ishaq bin Rahawai wa ghairihima wa birai di kota Rai, beliau berguru kepada Muhammad bin Mihran Al-Jamal wa Aba Ghassan Muhammad bin Amr wa ghairihima wa bil Iraq di kota Iraq, beliau mendengar berguru dari Ahmad bin Hanbal wa Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Wa bil Hijaz, di negara Hijaz, beliau berguru kepada Sa'id bin Mansur wa Abu Mus'ab Az-Zuhri wa ghairuhuma. Wa bi Misr, di kota Mesir, beliau mendengar dari Amr bin Sawad wa Harmalah bin Yahya wa ghairihima fi khalqin kathir. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Dan di antara guru beliau juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullahu ta'ala. Namun jika antum perhatikan Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Coba antum buka Sahih Muslim dari awal sampai akhir. Al-Imam Muslim tidak pernah mengatakan haddatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tidak pernah. Haddatsana Al-Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim. Apa gerangan, ada apa antara Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari. Tentu yang pertama kali harus kita ketahui bahwasanya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan suatu ketika pernah Al-Imam Muslim ketika begitu datang Al-Imam Al-Bukhari, maka Al-Imam Muslim mengatakan, "Da'ni uqabbil rijlaik ya ustazul asatiz wa sayyidal muhaddithin wa tabibal hadis fi ilalihi." Kata Al-Imam Muslim ketika Al-Imam Bukhari begitu datang mau mengisi majlis ilmu, kata Al-Imam Muslim, "Da'ni uqabbil rijlaik." Padahal ketika itu Imam Muslim sudah dianggap sebagai imam. Maka Imam Muslim, "Wahai Imam Bukhari, biarkan aku mencium kedua kakimu." Ini dalam sebagai bentuk bukan untuk menyembah, tapi dan ini perbuatan ini enggak boleh ya, sebenarnya enggak boleh. Tapi ini menunjukkan bahwa Imam Muslim benar-benar menghormati Al-Imam Al-Bukhari. Ini kan enggak boleh mencium kaki. Kalau mencium kaki kan otomatis kita menundukkan tubuh, ini kan enggak boleh, haram hukumnya. Tapi ini menunjukkan yang ingin disampaikan di dalam kisah ini, menunjukkan Al-Imam Muslim benar-benar menghormati gurunya. Bahkan beliau digarali sebagai ustazal asatidah, ustaznya para ustaz. Wa sayyidal muhaddithin, tokohnya para ulama hadis. Wa tabibal hadis fi ilalihi, dan dokternya hadis. Bahkan suatu ketika Al-Imam Muslim rahimahullahu taala setelah beliau bertanya berdiskusi dengan Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim bertanya nih, "Al-Imam Bukhari, hadis ini dhaif atau sahih?" Kata Imam Bukhari, "Hadis ini dhaif. Yang ini sahih, yang ini dhaif." Kemudian setelah itu kata Imam Muslim, "La yubghiduka illa hasid." Tidak ada yang membencimu kecuali orang yang dengki kepadamu. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Muslim itu sangat menghormati Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala senantiasa bermulazamah menghadiri majlis ilmu Al-Imam Al-Bukhari rahimahumallahu taala. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan, "Laulal Bukhari maraha Muslimun walaja." Kalau bukan dikarenakan Al-Imam Al-Bukhari, maka Al-Imam Muslim enggak akan jadi seperti ini yang ada sekarang ini. Jadi Al-Imam Muslim itu bisa menjadi sehebat yang ada seperti ini, itu sebabnya dikarenakan Al-Imam Al-Bukhari, didikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lalu apa sebabnya? Kenapa Al-Imam Al-Muslim tidak meriwayatkan satu hadis pun dalam sahih Muslim dari Al-Imam Al-Bukhari? Para ulama memberikan beberapa jawaban. Di antaranya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari setelah selesai penyusunan kitab Sahih Muslim. Ini jawaban yang pertama yang diberikan oleh para ulama. Kemungkinan pertama yang diberikan oleh para ulama. Atau kemungkinan yang kedua yang diberikan oleh para ulama. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari itu mengambil ilmu dari bidang ilalul hadis. Ilalul hadis itu apa namanya? Ya tadi kesalahan-kesalahan dalam ilmu hadis, ilmu al-ilal. Ilmu dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui bahwa hadis ini dhaif atau hadis ini sahih. Jadi Al-Imam Muslim berguru kepada Al-Imam Bukhari itu dari sisi ilalul hadis, ilah-ilah hadisnya, ilmu ilalul hadis, bukan dari sisi periwayatan hadis. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga yang diberikan oleh para ulama, bahwa Al-Imam Muslim rahimahullahu taala beliau juga berguru kepada gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga dikarenakan Al-Imam Muslim menginginkan sanad yang ali, karena Muhammad sanad yang ali, sanad kan terbagi menjadi dua ya. Ada sanad ali, ada sanad nazil. Sanad yang ali itu yang jalur periwayatannya itu sedikit perawinya. Kalau sanad yang nazil itu yang banyak perawinya. Tapi Al-Imam Muslim karena beliau ini ingin mencari sanad yang ali, beliau bisa berguru kepada gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga ketika meriwayatkan hadis, beliau lebih memilih meriwayatkan hadis dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari daripada meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari. Tentunya juga dengan penghormatan, dengan penuh ketawaduan. Bukan berarti Al-Imam Muslim terus sombong di hadapan Al-Imam Bukhari, bukan. Namun beliau karena ini menginginkan sanad yang ahli. Kemudian kemungkinan yang keempat, dan ini adalah kemungkinan yang paling menegakkan kebenaran. Kemungkinan yang paling tepat, dikarenakan antara Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ini kedua-duanya imam, dan kedua-duanya adalah guru Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Karena di antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu ada kesalahpahaman. Sehingga Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mentahzir Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi ceritanya, suatu ketika Al-Imam Al-Bukhari datang ke kota Naisabur. Kemudian Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata kepada para murid-muridnya, salah satunya Al-Imam Muslim, datangilah majlis ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Majlis ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Tapi satu pesan saya, jangan kalian bertanya tentang Al-Quran, makhluk Allah ataukah tidak. Nah, ini perkara dalam ilmu akidah. Nah, nanti anda belajari. Kalau anda terangkan sekarang, nanti takutnya malah bingung. Berkaitan dengan Al-Quran, makhluk ataukah tidak, jangan bertanya tentang itu, kata Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, kemudian para murid-muridnya datang ke majlisnya Al-Imam Al-Bukhari. Namun ternyata salah satu muridnya bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Bukhari akhirnya memberikan jawaban, nah, bahwa keyakinan yang benar itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Muridnya salah paham, salah memahami jawaban Al-Imam Al-Bukhari. Disampaikan kepada Muhammad Yahya Az-Zuhli. Muhammad Yahya Az-Zuhli, kemudian karena beliau harus menjaga sunnah kan ya, nah, menjaga sunnah, maka beliau langsung mentahzir Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memiliki kepemikiran bid'ah. Tentu ini karena kesalahpahaman tadi. Jadi akhirnya banyak berbondong-bondong yang tadi bermajlis ilmu di hadapan Al-Imam Al-Bukhari meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari. Terus demikian Al-Imam Al-Bukhari difitnah. Difitnah bahwasanya dia ini mubtadi. Nah, seperti itu. Al-Bukhari harus dijauhi. Padahal Al-Imam Bukhari tidak pernah berkeyakinan seperti itu. Tapi Al-Imam Bukhari diam. Enggak pernah membantah, enggak pernah apapun, beliau bersabar. Nah, enggak pernah membantah Muhammad bin Yahya, kemudian membalas balik. Tidak. Beliau ingin menjaga persatuan umat ketika itu. Nah, persatuan umat Islam yang ada di kota Naisabur. Beliau diam diri. Tidak ada yang datang di majelis ilmunya, beliau tetap menahan diri. Juga tidak mengklarifikasi. Nah, karena kalau misalkan yang ditakutkan oleh Al-Imam Bukhari, kalau misalkan nanti mengklarifikasi, nanti jika ada orang-orang yang hasad, nanti akan disalahfahami lagi nanti. Nah, nanti disiarkan berita yang enggak-enggak. Al-Imam Bukhari ketika itu, beliau berpendapat, yang penting kaum muslimin berakidah dengan akidah yang sahih. Nah, beliau, mereka semuanya bersama dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, biarlah saya yang dijauhi, tidak masalah. Nah, daripada nanti malah jadi dua kubu. Beliau enggak mengklarifikasi, enggak membantah, enggak balik mentahdir, enggak membela diri. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Namun yang paham cuma Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim beliau paham, Al-Imam Bukhari guru saya, dia tidak pernah berkeyakinan seperti itu. Dan apa yang beliau alami saat ini itu murni kesalahpahaman. Jadi Al-Imam Muslim masih belajar kepada Al-Imam Al-Bukhari. Sampai suatu ketika Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tahu Al-Imam Muslim duduk di hadapan Al-Imam Al-Bukhari. Maka ketika di majlis, Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri mengatakan, barang siapa yang masih duduk dengan ahlu bid'ah, maka silakan keluar dari majlis saya. Maka Al-Imam Muslim ketika itu langsung keluar dari majlisnya. Namun setelah itu beliau tidak pernah menghadiri majlisnya Al-Imam Bukhari, demikian juga tidak pernah menghadiri majlisnya Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri secara umum. Namun beliau tetap menghadiri, istilahnya apa namanya, belajar secara individu. Nah, datang ke Muhammad, ke Al-Imam Bukhari, datang kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhri rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam Muslim beliau faham. Nah, ini terjadi karena kesalahpahaman. Dan beliau faham kenapa Al-Imam Bukhari tidak berusaha membela diri. Al-Imam Muslim faham. Dan kenapa Al-Imam Muslim juga faham kenapa Muhammad bin Yahya Az-Zuhri sebegitu kerasnya. Nah, Al-Imam Muslim juga faham. Namun dikarenakan apa namanya, Al-Imam Muslim ingin insaf, apa namanya, ya istilahnya seperti yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, laqad ansafa Muslim. Al-Imam Muslim telah berbuat adil. Falam yuhadits fi kitabihi an hadza wala an hadza. Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan satu hadis pun dalam kitabnya dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, demikian juga tidak dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, jadi itu sebabnya kenapa Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dalam kitab sahih dari Al-Imam Al-Bukhari maupun dari Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, karena di antara beliau berdua guru beliau, dan Al-Imam Muslim sangat mencintai keduanya. Nah, sangat mencintai keduanya, itu terjadi kesalahpahaman karena muridnya yang tadi yang salah paham tadi. Kisah ini disebutkan oleh para ulama banyak sekali ya, di dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari disebutkan oleh Ibnu Hajar kisah ini, dalam Siyar Alamin Nubala juga disebutkan kisah ini, dalam Tarikh Dimashq juga disebutkan kisah antara Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Nah, sehingga dari kisah ini juga membantah beberapa pihak yang mengatakan bahwa Muhammad bin Yahya Az-Zuhri iri hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ketika Al-Imam Al-Bukhari datang ke Naisabur, muridnya jadi banyak. Wah, lebih banyak dibanding muridnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Ini sebagian orang ada mengatakan demikian. Nah, Muhammad bin Yahya Az-Zuhri mentahdir Al-Imam Al-Bukhari dikarenakan Muhammad bin Yahya hasad. Karena Al-Imam Muslim tahu Muhammad bin Yahya Az-Zuhri hasad, maka Imam Muslim meninggalkan majlis Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Ini cerita ini kurang benar. Yang benar karena tadi, karena kesalahpahaman, Muhammad bin Yahya mengira Al-Imam Al-Bukhari memiliki pemahaman kafir bahkan. Ya kan? Kalau antum nanti belajar ilmu akidah, apa yang disampaikan muridnya tadi kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhri itulah pemahaman kafir. Maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhri karena ingin beliau apa namanya berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, beliau mentahdir Al-Imam Al-Bukhari. Nah, barang siapa mengucapkan demikian maka dia seorang mubtadi'. Kemudian jangan ada orang yang bermajlis dengan Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian Al-Imam Bukhari yang sebenarnya tidak berkeyakinan seperti itu. Nah, dan di akhir hayatnya Al-Imam Al-Bukhari menulis sebuah kitab. Nah, jadi beliau mengklarifikasinya itu jauh ketika beliau hendak meninggal dunia. Baru beliau menulis kitab, nama kitabnya Af'al Khalqil Ibad. Af'al Khalqil Ibad, di mana dalam kitab tersebut disebutkan keyakinan Al-Imam Al-Bukhari yang beliau tidak berkeyakinan seperti yang dituduhkan ketika di Naisabur. Jadi sebab kenapa Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir, pembahasan terakhir tentang wafatnya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam Muslim rahimahullahu taala wafat hari Ahad sore hari. Pada bulan Rajab tahun 261 Hijriah. Berarti beliau meninggal pada usia berapa tahun? Siapa yang tahu? Kifan. Kifan. Beliau meninggal pada tahun 261. 261 Hijriah. Berarti beliau meninggal pada usia berapa tahun? Haris, Haris. Sama Haris. Coba hitung-hitungan matematika kita. Berapa dia? 55 tahun. Beliau meninggal dunia dalam usia 55 tahun. Dan ada kisahnya, ada kisah sebab beliau meninggal dunia. Disebutkan dalam kitab para ulama bahwa suatu ketika Imam Muslim sedang murojaah hadis dengan teman-temannya. Murojaah hadis. Ya kan? Dalam majelis tersebut, Imam Muslim ini ketika ada sebuah hadis disebutkan, Imam Muslim langsung bisa menyebutkan mata rantai sanad hadis tersebut. Hadis ini langsung Imam Muslim hadatsana fulan fulan fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Yang lainnya menyebutkan, coba sebutkan sanad hadis ini. Imam Muslim langsung bisa menyebutkan. Sampai suatu ketika salah seorang temannya menyebutkan satu hadis. Namun Imam Muslim lupa sanad hadisnya. Lupa sanad hadisnya. Maka Imam Muslim ketika itu sangat kecewa. Kecewa bukan karena bisa dikalahkan temannya, bukan. Kecewa karena ada satu hadis yang beliau lupakan sanadnya. Nah, kecewa. Akhirnya beliau pulang ke rumah. Kemudian bilang kepada keluarganya, la yadkhulanna ahadun minkum hadzal bait. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian masuk ke kamarku. Saya mau murojaah hadis. Nah, kemudian kata istrinya, uhdiyat lana sullatun fiha tamr. Wahai suamiku, kita diberi hadiah satu keranjang kurma. Nah, kata Imam Muslim, coba berikan kepada saya. Diambil sama Imam Muslim, kemudian pintu kamarnya dikunci. Nah, di dalam kamar beliau memurojaah semua hadis, catatan hadis beliau dimurojaah semua. Dimurojaah, dihafalkan lagi. Ya. Ketika murojaah, ketika sedang menghafal hadis, memurojaah hadisnya lagi, beliau sambil makan kurma. Ya. Sampai azan subuh, akhirnya beliau mendapatkan hadisnya tadi. Oh, ini hadisnya. Ya. Sanadnya dihafal lagi sama Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, pas kurmanya habis. Nah, kemudian kata Al-Hakim, zadani thiqah an ashabina annahu minha maradun wa mata. Ya. Kata sebagian teman-teman kami, kata Al-Imam Al-Hakim, beliau Al-Imam Muslim dikarenakan makan kurma satu kanjang tadi, satu kanjang satu malam dihabisin sendiri. Nah, akhirnya beliau mungkin karena overdosis atau apa gitu ya, nggak tahu. Mungkin Pak Usman bisa menjelaskan. Makan kurma kebanyakan atau mungkin sebelumnya beliau punya riwayat apa gitu ya. Namun ini katanya dikarenakan makan kurma yang satu keranjang tadi, beliau akhirnya jatuh sakit. Dan sakit tersebut membawa beliau meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sebab beliau meninggal dunia. Nah, jadi beliau nggak sadar selama satu malam habis satu keranjang kurma yang dengannya beliau jatuh sakit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu tadi sebagian biografi ringkas dari Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa, Res? Mungkin cukup pertemuan kita. Saya sih rumah kuliah etikot, namun waktunya sudah kemakan sama